dengan Devin. Saya akan membacakan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992, merupakan jilid kedua yang akan dimulai pada halaman 147 pada kitab Adab Tilawah Al-Quran bab keempat, yaitu tentang pemahaman Al-Quran dan penafsirannya dengan buah pikiran tanpa nakal atau diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat. Semoga Anda mengatakan bahwa aku telah mengagungkan pada keterangan yang lalu tentang pemahaman rahasia-rahasia Al-Quran dan apa yang berguna bagi orang-orang yang berhaji dari segala pengertian Al-Quran. Maka bagaimanakah disunatkan yang demikian? Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang artinya, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya, maka sesungguhnya dia menyediakan tempat sujudnya dari api neraka. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hajar. Dan dari inilah dilecehkan oleh ahli ilmu tafsir secara lahir akan ahli-ahli tasawuf dari ahli-ahli tafsir yang dikatakan berminat pada tasawuf tentang pentakwilan kalimat-kalimat dalam Al-Quran berbeda dari apa yang dinasalkan dari Ibnu Abbas dan penafsir-penafsir yang lain, dan mereka berpendapat bahwa itu kufur. Maka kalau benarlah apa yang dikatakan oleh ahli tafsir tadi, maka apakah arti memahami Al-Quran selain daripada menghafal tafsirnya? Dan kalau yang demikian itu tidak benar, maka apakah artinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya, maka sesungguhnya dia menyediakan tempat duduknya dari api neraka. Maka ketahuilah kiranya bahwa orang yang mendakwahkan tak ada pengertian bagi Al-Quran selain apa yang diterjemahkan oleh tafsir secara zahir, maka dia itu adalah orang yang menerangkan tentang batas dirinya. Dan dia itu betul pada menerangkan tentang dirinya. Tetapi dia salah dalam hukum dengan membalikan makhluk seluruhnya kepada tindakannya yang menjadi batas dan tempatnya. Bahkan hadis-hadis dan asar menunjukkan bahwa pada pengertian Al-Quran itu adalah amat luas dari orang-orang yang berpahat. Berkata Ali radhiyallahu anhu, melainkan bahwa didatangkan oleh Allah akan hamba yang memahami akan Al-Quran. Kalau tidak ada selain dari terjemah yang dinafilkan, maka apakah pemahaman itu? Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai zahir dan batin, batas dan permulaan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan pula yang demikian dari Ibnu Mas'ud yang dimaukupkan kepadanya, atau riwayat hadis itu terdiri pada Ibnu Mas'ud saja, sedang dia adalah dari ulama tafsir. Maka apakah artinya zahir dan batin, batas dan permulaan? Berkata Ali, dimuliakan atas Allah akan wajahnya. Kalau aku berkehendak, niscaya aku buatkan yang memberbani 70 ekor unta dari tafsir Al-Fatihah itu. Apakah artinya itu? Sedang tafsir zahir adalah kalam pendek. Berkata Abu Darda, tidak berpahamlah seorang kecuali ia membuat seperti Al-Quran beberapa wajah. Berkata sang ulama, setiap-tiap ayat itu 60 ribu paham. Dan apa yang masih tinggal dari pemahaman itu adalah lebih banyak lagi. Berkata sebagian ulama yang lain, Al-Quran itu mengandung 77.200 ilmu. Karena tiap-tiap perkataan itu satu ilmu. Kemudian berlipat ganda yang demikian itu 4 kali. Karena tiap-tiap perkataan mempunyai zahir dan batin, batas dan permulaan. Diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW akan Bismillahirrahmanirrahim 20 kali. Tidak adalah yang demikian kecuali untuk bertadabbur akan batin pengertiannya. Kalau bukanlah bagi begitu, maka penerjemahan dan penafsirannya adalah jelas tidak memerlukan bagi orang seperti Nabi SAW kepada mengulang-ulang. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa bermaksud kepada ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian, maka hendaklah ia bertadabbur akan Al-Quran. Yang demikian itu tidak akan berhasil dengan semata-mata tafsirnya yang berbahaya saja. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan itu semuanya masuk dalam al-umur, ajaran-ajaran, dan kitab-kitabnya. Dan dalam Al-Quran itu penguraian zatnya, af'alnya, dan kitab-kitabnya. Dan segala pengetahuan tersebut tak ada pastinya kesudahan. Dan dalam Al-Quran itu ada penunjukan kepada keseluruhannya dan tingkat-tingkat dalam mendalami perinciannya. Yang kembali kepada pemahaman Al-Quran. Dan semata-mata tafsir zahir tidaklah menunjukkan kepada yang demikian. Tetapi, tiap-tiap yang membawa kepada kesulitan bagi pemerhati-pemerhati dan berselisih padanya orang banyak tentang pandangan dan pemikiran, maka di dalam Al-Quran terdapat tanda-tanda atau rumus-rumus dan petunjuk-petunjuk kepadanya yang hanya ahli paham yang dapat mengetahui. Maka maksud saya, manakah dapat sempurna dengan demikian itu persembahan zahirnya dan penafsirannya saja. Karena itulah bersabda Nabi SAW, bacalah Al-Quran dan carilah yang ganjil-ganjil atau waraib daripadanya. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ali, demi Allah yang memutuskan aku dengan sebenarnya menjadi nabi, sesungguhnya akan bercerai-berai umatku dari pokok agamanya dan kumpulannya kepada 72 golongan. Semuanya sesat menyesatkan dan membawa mereka kepada neraka. Apabila telah ada yang demikian, maka haruslah kamu berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Jalal atau Al-Quran. Karena di dalamnya berita orang-orang yang sebelum kamu dan berita tentang apa yang akan datang setelah kamu dan hukum yang dijalankan di antara kamu oleh orang-orang yang berkuasa yang menyalahi akan Al-Quran. Dia dibinasakan oleh Allah Al-Jalal. Barang siapa mengerti ilmu yang lain dari Al-Quran, misalnya dia diinsafkan oleh Allah Al-Jalal. Al-Quran itu adalah tali Allah yang maha pokok nurnya, yang menerangkan obatnya, yang bermanfaat pemeliharaan bagi orang-orang yang berpegang dengan dia, dan kelepasan bagi orang yang mengikutinya. Tiada yatim kok, maka Al-Quran lah yang meluruskannya. Tiada yang menyeleweng, maka Al-Quran lah yang membetulkan. Tiada akan habis-habis keajaibannya, dan tidak akan diburukkan dia oleh banyak ulangan-ulangan. Sampai akhir hadis, hadis. Pada hadis Faizah tersebut, tatkala diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah akan perselisihan dan perpecahan sesudahnya, di mana Hudzaifah menerangkan. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah jalannya yang engkau suruhkan aku kalau aku dapat di masa itu? Nabi SAW menjawab, pelajarilah kitab Allah, laksanakanlah apa yang tertutup di dalamnya, maka itulah yang mengeluarkan dari yang demikian. Menyambung Hudzaifah ceritanya, maka aku ulangi pertanyaan itu kepada Nabi SAW tiga kali. Maka Nabi SAW pun bersabda tiga kali, pelajarilah kitab Allah Azza wa Jalla, laksanakanlah apa yang tertutup di dalamnya, maka padanya lah kelepasan. Berkata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa memahami akan Al-Quran, misalnya dia telah menafsirkan akan sejumlah ilmu pengetahuan. Ditunjukkan oleh Ali dengan ucapannya itu, bahwa Al-Quran menunjukkan kepada kumpulan ilmu pengetahuan seluruhnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, sama ini yukta hikmata fakot utia khairan kasira. Artinya, dan orang-orang yang diberinya hikmah atau kebijaksanaan itu sesungguhnya telah diberi kebaikan yang banyak, yakni memahami Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 269. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman tentang hukuman, atau yang lebih tepat itu. Dan kepada masing-masing, kami berikan ilmu hukum dan pengetahuan. Surat Al-Anbiya ayat 79. Dinamakan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada keduanya, Daud dan Sulaiman, pengetahuan dan ilmu hukum, dan dikhususkannya bagi Sulaiman sendiri dengan mendalaminya dengan nama pemahaman. Dan dijadikannya mendahului kepada ilmu hukum dan pengetahuan. Maka segala yang tersebut menunjukkan bahwa pada pemahaman segala pengertian Al-Quran itu, jalan yang lapang dan tempat yang luas menyampaikan, dan yang dinapalkan dari penafsiran terakhir itu tidaklah merupakan pengertian yang terakhir. Adapun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya dan seterusnya, dan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripadanya, dan ucapan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi manapun yang menempatkan aku, dan langit manapun yang menaungi aku, apabila aku mengatakan pada Al-Quran menurut buah pikiranku sampai akhir hadis dan lain sebagainya. Jadi apa yang ada pada hadis dan asar tentang pelarangan menafsirkan Al-Quran dengan buah pikiran, maka itu tidak tersembunyi. Ada kalanya yang dimaksudkan dengan yang demikian ialah terbatas kepada nafas dan yang didengar saja, serta meninggalkan pemahaman dan kebebasan berfaham. Atau dimaksudkan hal yang lain dari itu, dan tadilah benar-benar kalau orang yang dimaksudkan dengan itu, bahwa tidak boleh seorang memperkatakan tentang Al-Quran selain daripada yang didengarnya disebabkan karena beberapa kesimpulan. Pertama, disyaratkan bahwa yang demikian itu adalah didengar daripada Rasulullah SAW dan disandarkan kepadanya. Dan yang demikian termasuklah yang tidak dijumpai selain pada sebagian saja dari Al-Quran. Adapun apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud daripada pihaknya sendiri, maka seyogyalah tidak diterima dan boleh dikatakan bahwa itu adalah penafsiran dengan buah pikiran karena mereka tidak mendengarkannya daripada Rasulullah SAW. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, diridai Allah kiranya mereka sekalian. Kedua, kalau sahabat dan penafsir-penafsir atau al-mufassirin berselisih tentang penafsiran sebagian ayat, mereka mengatakan berbagai macam perkataan yang berlainan, yang tidak mungkin dipersatukan. Dan mendengar semuanya itu dari Rasulullah SAW adalah hal yang mustahil. Jika satu yang didengar, maka tertolaklah yang selebihnya. Makanya salah bahwa masing-masing penafsiran itu mengatakan tentang suatu pengertian menurut apa yang lahir saja kepadanya dengan pemahamannya. Sehingga mereka mengatakan tentang huruf-huruf pada awal beberapa surat. Tujuh macam perkataan yang berbeda-beda yang tidak mungkin dipersatukan. Maka ada yang mengatakan bahwa alif itu Allah, lam itu lapis atau lemah lembut, dan ra itu rahim. Dan ada yang mengatakan lain dari itu dan mempersatukan atau mengumpulkan di antara semuanya tidak mungkin. Maka bagaimanakah adanya semuanya itu didengar? Ketiga, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan mengucapkan, ya Allah Tuhanku, anugerahilah dia pemahaman dalam agama dan ajarilah dia pentakwilan. Kalau pentakwilan itu menurut yang didengar seperti ayat yang diturunkan dan dihafalkan seperti ayat itu, maka apakah arti mengkhususkan Ibnu Abbas dengan demikian? Keempat, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Tentulah orang-orang yang memperhatikan itu akan dapat mengetahui yang sebenarnya. Surat An-Nisa ayat 83. Maka di aslinya adanya penelitian bagi ahli ilmu. Dan sesungguhnya dimaklumi bahwa yang demikian itu adalah tanpa didengar, tanpa mendengar. Kesimpulan dari apa yang kami nakalkan dari asal-asal mengenai pemahaman Al-Quran adalah berlawanan dengan khayalan itu. Maka batalah disyaratkan mendengar untuk pentakwilan. Dan bolehlah bagi tiap-tiap orang mengambil pemahaman dengan ketelitian atau beristinbat dari Al-Quran menurut kesanggupan pemahaman dan ketajaman akal pikiran. Ada penerangan, maka itu ditempatkan di atas salah satu dari dua segi. Pertama, bahwa dia mempunyai pendapat tentang sesuatu dan kecenderungan tabiat dan hawa nafsunya kepada sesuatu itu. Lalu ditakwilkannya Al-Quran menurut pendapat dan hawa nafsunya tadi untuk membuktikan benar maksud tujuannya. Dan kalau ia tidak mempunyai pendapat dan hawa nafsu itu, niscaya tidak menampakkan pengertian itu baginya dari Al-Quran. Sekali, ini adalah disertai pengetahuan seumpama orang yang mengambil dalil dengan sebagian ayat Al-Quran untuk membenarkan bid'ahnya. Sedang ia tahu bahwa itu tidaklah yang dimaksudkan dengan ayat yang dibacakannya itu, tetapi dikacau balaukan untuk mengalahkan lawannya. Sekali adalah disertai kebodohan. Tetapi, apabila ayat itu mempunyai kemungkinan, lalu condonglah pemahamannya kepada segi yang sesuai dengan maksudnya. Dan segi itu dikuatkan dengan pendapat dan hawa nafsunya. Maka ia telah menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya. Artinya, pendapatnya yang mendorong dia kepada penafsiran itu. Kalau tidaklah, akal pikirannya, niscaya tidaklah menguat cara itu padanya. Dan sekali, kadang-kadang, ia punya maksud yang benar. Lalu ia mencari dalil dari Al-Quran. Dan ia mengambil dalil dengan apa yang diketahuinya, bahwa sebenarnya tidaklah dimaksudkan dengan yang demikian. Seumpama orang yang berdoa, minta diampunkan dosanya dengan makan sahur, lalu mengambil dalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabarlah, sesungguhnya pada yang tinggal itu mempunyai barokah. Ia mendakwakan bahwa yang dimaksudkan dengan itu ialah bersahur dengan sedikit. Dan ia tahu bahwa yang dimaksudkan ialah makan. Dan seumpama orang yang menyerukan kepada melatih atau mencahidah hati yang kasar, lalu ia mengatakan, berfirman Allah Azza wa Jalla, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia durhaka melewati batas. Surah Thaha ayat 24. Ditunjukkannya kepada hatinya yang disyaratkan bahwa hatilah yang dimaksudkan dengan Fir'aun. Hal yang seperti ini kadang-kadang dipakai oleh sebagian juru nasihat pada maksud-maksud yang benar untuk membaguskan perkataan dan menyukakan pendengar yang hal mana adalah dilarang. Kadang-kadang dipakai oleh golongan berdunia pada maksud-maksud yang salah untuk menipu manusia dan mengajak mereka kepada alirannya yang batil. Maka ditempatkan oleh mereka akan Al-Quran sesuai dengan pendapat dan alirannya di atas keadaan yang diketahuinya mereka benar-benar bahwa tidaklah dimaksudkan dengan demikian. Kalian mandiri yang seperti itu adalah salah satu dari dua segi yang dilarang dalam dimaksudkan menurut akal pikiran. Dan yang dimaksudkan dengan buah pikiran tadi ialah buah pikiran yang salah, yang sesuai dengan hawa nafsu tanpa ijtihad yang benar. Dan buah pikiran itu terdiri dari yang benar dan yang salah. Dan yang berkesesuaian dengan hawa nafsu kadang-kadang diputuskan juga dengan nama buah pikiran. Jadi kedua, bahwa berbicara-bicara kepada penafsiran Al-Quran dengan yang lahir saja dari bahasa Arab tanpa dibantu dengan mendengar dan menafalkan tentang yang berhubungan dengan yang mubarif-mubarif dari Al-Quran, kata-kata yang tidak begitu jelas atau lafaz mubham, kata-kata yang digantikan, yang diringkaskan, dibuang, disembunyikan, didahulukan, dan dikemudiankan. Maka orang yang tidak berpegang teguh pada yang terakhir dari penafsiran dan bersegera kepada mengambil pengertian dengan semata-mata pemahaman bahasa Arab, misalnya banyaklah salahnya. Dan masuklah dia dalam golongan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan buah pikiran. Menafalkan dan mendengar itu harus ada pada yang terakhir dari penafsiran pada pertama kali, supaya terpelihara dari tempat-tempat yang mungkin mendatangkan kesalahan. Kemudian sudah itu barulah meluas pemahaman dan penelitian. Yang gharib-gharib dari Al-Quran yang tidak dipahami kecuali dengan mendengar itu banyak. Tetapi tunjukkan semua sejumlah besar daripadanya untuk dibuat menjadi dalil kepada yang lain yang menyerupainya. Dan ketahuilah kiranya bahwa tidak boleh dipermudah-mudahkan dengan penghafalan pertama-tama tafsir yang sahih. Dan tiada harapan akan sampai kepada yang batin sebelum mengokohkan yang zahir. Barang siapa mendakwakan dengan memahami segala rahasia Al-Quran dan tiada teguh mengetahui tafsir yang zahir, maka dia adalah seperti orang yang mendakwakan telah sampai ke dalam rumah sebelum melewati pintu, atau mendakwakan telah memahami segala maksud orang-orang Turki dari percakapan mereka, dan dia tidak mengerti bahasa Turki. Sesungguhnya tafsir yang zahir itu berlaku seperti pengajaran bahasa yang tak boleh tidak untuk pemahaman. Dan yang tidak boleh tidak, yang diperoleh dari mendengar itu mempunyai banyak kepandaian. Sebagian daripadanya menyingkatkan dengan dibuang dan disembunyikan seperti firman Allah Ta'ala. Surat Al-Isra ayat 59 yang artinya, kalau menurut kata-katanya maka dapat diartikan, yaitu kami berikan kepada Samud unta betina yang melihat jelas, lalu mereka berbuat zalim dengan unta betina itu. Yang dimaksudkan bukan unta betina yang melihat jelas atau mubsiratan, tetapi ada kata-kata yang dibuang sebelum mubsiratan, yaitu hayatan. Sehingga artinya menjadi suatu tanda bukti yang menampak jelas. Begitu pula mereka berbuat zalim dengan unta betina itu, maksudnya dengan membunuhnya. Orang yang melihat pada yang zahir dari bahasa Arab menyangka bahwa yang dimaksudkan ialah unta betina itu melihat jelas, tidak dia itu buta. Dan ia tidak mengetahui dengan apa mereka itu menganiayakan atau berbuat zalim. Dan apakah mereka itu berbuat aniaya kepada orang lain atau kepada diri mereka sendiri. Dan firman Allah Ta'ala, wa usritu fi qulubihim idla fi kufrihim, surat Al-Baqarah ayat 93. Artinya, diminumkan mereka di dalam hatinya akan amat lembut dengan sebab kekafirannya, yakni mencintai anak lembu dan kata-kata mencintai itu dibuat. Dan firman Allah Azza wa Jalla, idzan la azabnaka di'fa hayati wa di'fa wa di'fa mamati, Al-Isra ayat 75, yang artinya, kalau hal itu terjadi, tentulah akan kami rasakan kepada engkau berlipat ganda kehidupan dan berlipat ganda kematian. Yakni berlipat ganda azab bagi segala orang yang hidup, dan berlipat ganda azab bagi segala orang yang mati. Maka dibuang kata-kata azab, dan digantikan kata-kata al-ahya atau orang-orang yang hidup, dan al-mauta atau orang-orang yang mati, dengan menyebutkan al-hayati atau kehidupan dan al-mauti kematian. Semuanya itu dibolehkan dalam kepastian bahasa. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 82, artinya menurut kata-kata, bertanyalah kepada negeri tempat kami berada atau kepada khalifah yang rombongan pulang dengan kami, yakni kepada penduduk negeri ahli Korea dan yang punya silah atau ahli ir. Maka kata-kata ahli pada keduanya dibuang, disembunyikan. Dan firman Allah Azza wa Jalla, Fakulat Islamati Takulat Fisama wa Inral Ab, surat Al-A'raf ayat 187. Artinya salah zahir kata-kata, setelah dia kiamat itu di langit dan di bumi. Pengertian sangat tersembunyilah kiamat itu kepada penduduk langit dan bumi. Dan sesuatu itu apabila tersembunyi, niscaya berat. Lalu digantikan kata-kata tersembunyi dengan kata-kata berat, dan ditempatkan pada tempat yang di atas, lalu disembunyikan kata-kata al-ahli atau penduduk yang dibuang. Dan firman Allah Ta'ala, Wataja' aluna rizqakum a'nakum tukadzibun, surat Al-Waqiah ayat 82. Artinya menurut kata-kata, kamu jadikan rezekimu untuk mendustakan kebenaran. Yakni kesyukuran dari rezekimu dan firman Allah Azza wa Jalla, atina ma wa'attana ala rusulita. Surat Ali Imran ayat 194 artinya, berikanlah kami apa yang telah engkau janjikan dengan perantaraan Rasul-Rasul engkau. Yakni dengan perantaraan lisan Rasul-Rasul engkau. Maka kata-kata lisan itu dibuat. Dan firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Surat Al-Qadr ayat 1. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan atau lailatul qadr. Dimaksudkan yang diturunkan itu ialah Al-Quran dan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, ha'atta tawarud bil hijab. Surat ayat 32 artinya, sehingga ia tersembunyi dengan tabir atau malam. Yang dimaksudkan ialah matahari dan apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan firman Allah Ta'ala, waladina ta'khudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallaha zulfa. Surat Az-Zumar ayat 3. Artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain dari Tuhan itu, kami tiada menyembahnya melainkan untuk membawa kami lebih dekat kepada Allah. Yakni mereka mengatakan kami tidak menyembahnya.